إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وإن شاء الله تعالى atas karunia dan hidayah taufik semata dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita tiap malam Selasa. Adapun fikih di besok malam Rabu. Dan pada kajian tafsir yang lalu kita walhamdulillah selesai dari tafsir surat At-Talaq. Dan insyaallah taala kita lanjutkan ke surat yang berikutnya, yaitu surat At-Tahrim yang berarti pengharaman. Dan surat ini Madaniyah. Surat Madaniyah artinya surat yang turun setelah hijrah. Disebut Madaniyah karena seringnya turun di Madinah, tetapi belum tentu selalu di Madinah. Yang penting setelah hijrah. Adapun surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum hijrah dan seringnya di Mekah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wahai nabi, kata Allah, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan untukmu hanya karena engkau ingin mencari keridhaan sebagian istri-istrimu. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum, sungguh Allah telah menjadikan untuk kalian penghalalan dari sumpah-sumpah kalian, untuk boleh kalian langgar tetapi ada kafarahnya. Itu maksudnya, nanti akan diterangkan. Yang semestinya sumpah itu ditepati, tapi ada kalanya sumpah tidak baik untuk dijalankan. Maka tidak semata-mata dilanggar begitu saja, tapi juga tidak baik dilakukan, karena sumpahnya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang ya tidak baik menurut pandangan syariat. Maka diselisih sumpah tersebut, tapi ada kafarahnya. Wallahu maulakum, dan dialah Allah lindung kalian. Wa huwal alimul hakim, dan dia Allah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Kita baca dulu keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, dan kita tambahkan dari beberapa tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza kitabun minallah li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat ini merupakan teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina harrama ala nafsihi sariyatahu mariyah au syurba asl. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk diri beliau sendiri budak wanitanya yang cantik, Maria, seorang wanita budak cantik dihadiahkan untuk beliau halal, dan beliau punya istri-istri yang lain yang merdeka, Jadi ini Mariyah Al-Qibtiyah dari Qibti Mesir. Dan halal bagi beliau. Tetapi karena satu dan lain hal, insyaallah mungkin jika ada waktu kita sebutkan atau di ayat-ayat setelahnya. Ya. Yang menyebabkan kemudian Nabi bersumpah, saya enggak akan lagi datangi pula Mariyah. Au syurba al-asl, atau minum madu. Ini juga ada kisahnya di Bukhari maupun Muslim. Ya. Ya, Nabi minum madu, ya, di tempat Zainab bintu Jahsy, ya. Dan ada kisahnya. Namun satu dan lain hal, istrinya yang lainnya mengatakan, ya, sepertinya Anda habis makan, ya, sesuatu, ya, sejenis tanaman yang beraroma, ya, kurang sedap. Dan sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya minum madu, ya, hingga akhirnya singkat kisah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berketetapan, bersumpah, saya enggak akan lagi minum madu itu. Baik itu Mariyah, budak yang perempuan yang halal, ataupun minum madu, dan ini sahih di Bukhari Muslim ada kisahnya, semuanya halal. Tapi Nabi mengharamkannya untuk dirinya. Saya enggak akan lagi kepada Maria atau minum madu. Dalam rangka apa Nabi lakukan itu? Mura'at li khatiri ba'di zaujatihi, dalam rangka menjaga perasaan sebagian istrinya. Di kisahin ma'rufah, dalam kisah yang ma'rufah, ya, yang tadi kita singgung, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ada, mungkin ada kesempatan, ya, nanti untuk dibaca panjang kisahnya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah perhatian dan sangat berat untuk tercium aroma tidak sedap dari beliau. Rasulullah di beliau selalu menjaga, ya, di luar, bahkan di dalam, di antara istri-istrinya sangat beliau jaga. Maka ketika ada sesuatu yang tercium dari beliau, bau aroma tidak mengenakkan dan seterusnya, Nabi sangat bilangkan. Begitu pula sesuatu hal, ya, seperti apa yang timbul dari mereka akibat ke tempat Maria, ya, budaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan tidak akan lagi ke tempat Maria ataupun minum madu tadi, dalam rangka menjaga perasaan sebagian istrinya. Fa'anzalallahu hadil ayat, maka Allah pun menurunkan ayat-ayat ini, surat At-Tahrim pertama dan seterusnya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzi an'amallahu alaihi bin nubuwah wal wahyi war risalah. Wahai seseorang yang telah Allah berikan nikmat berupa kenabian, wahyu dan risalah. Ini maknanya hai nabi. Ingatkan, karena nabi itu seorang yang mendapatkan gelar nubuwah. Dan dia membawa berita besar, ada surat An-Naba namanya, berita besar, menyebutkan nanti ada surga neraka, ada api siap membakar dan menyiksa setiap orang yang tidak mau tunduk, ya, dan ada kehidupan setelah mati, ada alam barzakh, ada ini, ada itu. Membawa berita-berita besar, ya, nubuah. Tapi diingatkan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Minat thayyibat allati an'amallahu biha 'alaika wa 'ala ummatik, yaitu dari perkara-perkara baik yang telah Allah berikan nikmat kepadamu dan kepada umatmu. Kenapa tabtaghi mardhat azwajik? Yani tabtaghi bidzalika tahrim. Engkau mengharamkan hal itu karena mengharapkan mardhat azwajik, keridaan, kerelaan para istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadza tasrih, kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza tasrihun bi anna Allah qad ghafara li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ketegasan, pernyataan jelas bahwa Allah telah mengampuni rasulnya alaihi salatu wassalam. Setelah teguran ini ditutup ayat pertama dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah maafkan apa yang terjadi dari rasulnya tersebut. Wa rafa'a anhu lahu, dan mengangkat celaan darinya. Wa rahimah, dan Allah menyayanginya. Wa sara dzalika tahrim as-sadir minhu sababan li syar'i hukmin 'amin li jami'il ummah. Sehingga pengharaman tersebut yang tadinya muncul dari beliau menjadi sebab untuk adanya pensyariatan suatu hukum yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh umat beliau. Jadi setiap kali orang bersumpah ada solusinya nanti. Bisa dilanggar ya, tetapi dengan adanya kafarah ya. Dengan sebab ini, makanya ya Allah bisa saja menakdirkan nabinya tidak melakukan ini ya. Juga waktu sholat nabi tidak pernah lupa baca Qur'annya, nabi tidak pernah lupa berapa jumlah rakaatnya, bisa. Tapi Allah Al-Hakim yang Maha Bijak, Allah menakdirkan itu untuk suatu hikmah. Seperti contohnya nabi lupa pernah ya, sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, pernah 4 rakaat jadi 5, pernah 4 rakaat bagus betul tapi tasyahud awalnya lupa. Nah, kapan nabi sujud sahwi sebelum salam, kapan nabi sujud sahwi setelah salam, sehingga itu menjadi ada hikmah. Kalau imam lupa atau orang muslim lupa sholatnya, apa yang dikerjakan, bagaimana ya, ya. Itu dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah nabi katakan innama ana basyar mithlukum, aku manusia seperti kalian, ansa kama tansaun, aku bisa lupa seperti kalian lupa, fa idza nasitu fadzkiruni, maka kalau aku lupa ingatkan aku. Itu pula beberapa kejadian-kejadian nabi pernah baca di tengah-tengah macet bacaannya karena terganggu di belakang ada yang baca. Setelah sholat nabi tegur, la'allakum taqrauna khalfa imamikum, mungkin kalian ada yang baca surat di belakang imam kalian. Bala yang surat, tentu kami juga baca. La taf'alu idzan, kalau begitu lain waktu jangan baca. Illa fatihatal kitab, kecuali al-fatihah. Maka hal-hal yang semacam ini ada jadi suatu sebab. Begitu pula kejadian-kejadian, dan bukan hanya nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada apa yang disebutkan barokah keluarga Abu Bakar, Ali Abi Bakar Siddiq. Aisyah kehilangan kalungnya sehingga dicari-cari begitu sampai pasukan kehabisan, tidak ada air, butuh sholat, sehingga akhirnya ada turun ayat tayamum dengan sebab itu. Dan Al-Quran kan tidak langsung turun 30 juz sedaf'atan wahidah, tapi kejadian demi kejadian. Kembali ke kejadian ini, nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah mengharamkan, yaitu beliau melarang untuk diri beliau sendiri apa yang aslinya halal. Ya, budak perempuannya dan minum madu yang bagus. Ini dua-duanya halal. Tapi nabi tidak berjanji, bersumpah tidak akan lagi mendatanginya dan mengonsumsinya. Ya, maka Allah tegur, dan di situ ada solusi. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Di sini disebutkan faqala ta'ala hakiman hukman 'aman fi jami'il aiman. Maka kemudian di ayat setelahnya, ayat kedua, Allah berfirman sebagai hakim yang menetapkan hukum, suatu hukum yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh sumpah. Seluruh sumpah, bukan hanya sumpah tidak mau minum madu, tidak mau datangi budaknya atau yang lain. Maka Allah katakan, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, ay qad syara'a lakum. Allah telah mensyariatkan untuk kalian tahillata aymanikum, penghalalan sumpah-sumpah kalian. Ya, ini sumpah yang kalian langgar. Bisa kalian langgar, bisa kalian tidak usah lakukan, tetapi ada penghalalannya, yaitu dengan kafarah. Qaddara ma bihi tanhallu aymanukum qablal hin wa ma bihil kafarah ba'dal hin. Allah menakdirkan, yaitu apa yang menjadi kan apa istilahnya sumpah-sumpah kalian itu bisa nama jadi solusi sebelum dilanggar, dan juga adanya kafarah kalau setelah dilanggar. Bersumpah begini tidak akan melakukan, ternyata dikerjakan. Bersumpah tidak akan melakukan ini, ternyata dilakukan, dan itu ada kafarahnya. Dan disebutkan wadzalika kama fi qouli ta'ala, dan itu sebagaimana di firman Allah yang lain di surat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan, ya, hal-hal yang halal yang Allah halalkan atas kalian. Yang halal kok diharamkan? Wa la ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Maka mengharamkan apa yang Allah halalkan termasuk bentuk uduan, ta'addi, melampaui batas. Ila an qal, ya, sampai pada Allah berfirman, fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Amal lam yajid fasiyamu salasati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Maka kafarahnya, dendanya melanggar sumpah adalah dengan memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan apa yang kalian berikan makanan untuk keluarga kalian. Bukan makanan yang mahal, yang eksklusif, bukan juga makanan yang murah, yang tidak pantas, tapi pertengahan. Okay, suatu, atau kalau tidak memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka yang sesuai urf, pakaian untuk 10 orang miskin. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Fa malam yajid, barang siapa tidak mendapati itu, baik budak atau tidak punya uang untuk memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka, maka fasiyamu salasati ayyam. Kafarahnya melanggar sumpah, dendanya adalah dengan berpuasa 3 hari lamanya. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah atau denda sumpah-sumpah jika kalian lakukan, ya, kafarah yamin, kafarah membayar sumpah. Fa kullu man harrama halalan alaihi min ta'amin aw syarabin aw sariyatin aw halafa yaminan billah ala fi'lin aw tarkin thumma hanath aw arada al-hinsa fa alaihi hadhil kafarah al-madhkurah. Maka setiap orang yang dia telah berketetapan, bersumpah mengharamkan apa yang halal baginya, baik itu dari makanan atau minuman ataupun wanitanya, ataupun dia itu bersumpah demi nama Allah dia akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, thumma hanatha, setelah itu dia melanggarnya, terlanjur melanggar, au aradal hinsa, atau dia ingin melanggarnya, sudah terlanjur sumpah dan dia ingin, ya, tidak seperti itu. Fa alaihi hadhil kafarah al-madhkurah, maka dia harus melakukan membayar kafarah yang disebutkan tadi. Wa qulu, dan disebutkan wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Qauluhu wa qauluhu wallahu maulakum ay mutawalli umurakum. Dialah Allah maula kalian, yang berwenang, yang menguasai segala urusan kalian. Allah yang paling berhak, paling tahu, paling pantas untuk mengatur segala urusan kalian. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu masalah kita, lebih jauh daripada pengetahuan diri-diri kita terhadap kita sendiri. Ya, coba tanya orang yang bikin pesawat, ya, atau motor, ya, kenapa bentuknya begini, tombol ini untuk apa, kenapa ini bahan bakarnya ini, kenapa bentuknya begini, yang paling tahu yang membuatnya, merakitnya, kenapa kok dibikin seperti ini, fungsinya apa, kenapa bahan bakarnya harus ini dan itu, yang paling menguasai, paling tahu yang membuatnya. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin dan Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Wa murabbikum ahsana tarbiyah, Allah lah yang mengatur kalian dengan sebaik-baik pengaturan. Bi umuri dinikum wa dunyakum, baik dalam urusan agama kalian maupun urusan dunia kalian. Ya. Matahari dengan peredarannya dan begitu pula yang lain-lainnya, sehingga buah-buah masak di pohonnya, ya, waktu demi waktu dengan sinar matahari terus sehingga jadi matang, besar dan matang. Bagaimana pula Allah mengatur dengan angin sehingga menggulung ombak di lautan, tanpa angin tidak akan ada ombak, ya. Dan bagaimana Allah menakdirkan adanya api, tanah, ya, dengan bisa menumbuhkan berbagai macam suatu yang dibakar akan mengepulkan asap dan berbagai macamnya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bihi yandafi'u ankum syarr, ya. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala pun menghalau kejelekan, ya, dari kalian. Alidzalika farada lakum tahillata aymanikum. Karenanya Allah mensyariatkan untuk kalian penghalalan pelanggaran sumpah kalian. Litabro azimamukum, agar supaya bebas tanggung jawab kalian. Ya, sehingga bersumpah dilanggar, apalagi kalau itu hal yang baik, yang halal, kenapa diharamkan? Ya, dan seterusnya. Maka silakan dilanggar, tapi ingat Allah halalkan dengan syariat membayar denda kafaratul yamin tadi. Beri makan 10 orang miskin atau membebaskan budak itu afdal kalau ada. Kalau tidak ada 10 orang miskin, diberi makan atau diberi pakaian. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Itulah zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, kafarah yamin. Wa huwa Allahu maulakum wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Setiap nama Allah itu mengandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Maka nama Allah di sini Al-Alim, yang maha mengetahui, mengandung sifat Al-Ilm. Al-Hakim, nama Allah mengandung sifat hikmah. Tapi belum tentu setiap sifat punya nama. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Ya. Ya. Mereka membuat rencana makar, dan Allah pun membuat rencana, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Tapi Allah tidak disebut dengan nama makir, tidak, karena itu balasan. Mereka membuat rencana, ini buat rencana. Ada sebagian sifat-sifat Allah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala la sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia tiap sepertiga malam terakhir, dan seterusnya dan seterusnya, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat, dan Allah yatakallam, berbicara, mata syak, ya, ilaman yasha, kapan Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, kaifa sya, bagaimana Allah kehendaki. Dulu Taurat bahasa Ibrani, kemudian Injil bahasa Suryani, Yunani, dan bagaimana Al-Qur'an Allah pilih bahasa Arab. Semuanya firman Allah pada asal. Dan Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, ya, kepada siapa, kapan Allah kehendaki. Tapi tidak disebut nama Allah Al-Mutakallim, yang berfirman. Tapi sifat Allah Al-Kalam, Allah berbicara, berfirman. Nah, itu contoh sifat-sifat Allah banyak. Lebih banyak tentu daripada nama, karena setiap nama punya sifat, tapi belum tentu setiap sifat punya nama. Ya, kembali ke sini, Al-Alimul Hakim, Allah yang maha mengetahui, maha berilmu, dan maha hikmah. Dan setiap sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ilmu. Ilmunya Allah, ilmunya manusia diawali dengan ketidaktahuan, diakhiri kadang dengan kepikunan. Orang sebelum tahu hadis ini itu bisa membaca bahasa Arab, kitab abata. Sebelumnya bahkan dia ngomong pun tidak bisa, belajar bicara, belajar baca, belajar bertahap. Kalau sudah tahu hafal ini itu, bisa jadi kembali pikun, melemah hafalannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ilmunya Allah la yusbaq bil jahl. Tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Ya, begitu pula ilmunya kita, ya, melihat, mendengar terbatas. Apa yang kita lihat tidak sama dengan kucing bisa lihat di waktu malam, pendengaran kita dengan ikan paus atau ikan lumba-lumba sekian kilometer. Resonansi tertentu kita sudah tidak bisa menjangkau, penglihatan juga. Itu di antara makhluk, apalagi antara Khalik Allah dengan makhluknya. Allah Al-Alim, maha mengetahui segala bahasa, segala apapun, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di mengatakan alladzi ahata ilmuhu bidzawahirikum wa bawatinikum. Dialah Allah yang ilmunya meliputi kalian semua. Bidzawahirikum, baik yang zahir nampak maupun yang batin. Ya. Dan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, selalu diakhiri dengan wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ilmunya Allah, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Artinya Allah di mana-mana itu ilmunya. Ilmunya Allah di mana-mana. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari orang. Bukan zatnya Allah ya tajazza terbagi di sana sini. Maka batil keyakinan yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana. Allah di langit, selesai. Dan banyak sekali amin tu mafis sama ayat sifat bikumul ard, ayat-ayatnya semacam ini. Apa kalian merasa aman dengan yang di langit untuk menenggelamkan kalian di bumi, untuk menimpakan kalian? Siapa yang dimaksud? Amin tu mafis sama. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang fitrah berdoa ke atas, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai bentuk pendekatan sering diberi contoh bagaimana seorang berjalan dari Jogja ke Purworejo ke Bandung lewat jalur selatan, maka bulan seakan mengikuti. Di sini ada, di Bandung ada bulan, di sana ada bulan, seakan bulan di Jogja, di Bandung juga ada. Tapi dia tetap karena satu dan besar di atas. Dan bukan berarti menyamakan Allah dengan bulan, tapi seperti itu pendekatan pemahaman disebut para ulama. Maka seperti ini, semut di sini, di sana, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Tetapi bukan Allah terbagi-bagi di mana-mana. Makanya dikatakan para ulama, keyakinan sufi yang ekstrim yang meyakini Allah manunggal dengan Gusti, dengan apakah Siti Jenar, Nabi Musa, Isa, itu akfar minal Yahud wa Nasara, lebih kufur daripada keyakinan Yahudi Nasara. Kenapa? Nah, Nasara hanya meyakini tiga dalam satu, Ruhul Kudus yang di atas dan Nabi Isa alaihissalam. Ini meyakini semua yang kita lihat tidak ada wujud kecuali Allah. Ini akidah yang batil, bahaya. Dan ini tidak jarang masih dijumpai sebagian masyarakat kita. Dan Allah wa iyyahu. Kemudian disebut Al-Hakim, Allah maha mengetahui. Arti ilmunya Allah di mana-mana. Ya, di Jogja ya Allah tahu, Jakarta Allah tahu, di Bandung, di mana, di kamar, di luar, yang zahir, yang batin Allah tahu. Yang kedua Al-Hakim, Allah maha hikmah. Ya, wa huwal hakim fi jami'i ma khalaqahu wa hakama bih. Allah maha bijak pada segala sesuatu yang Allah ciptakan dan yang Allah terapkan hukum terhadapnya. Apa yang Allah hakimi, apa yang Allah ciptakan, semua berdasar sifat hikmah kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak. Adapun manusia terbatas. Kadang memutuskan sesuatu ternyata enggak bijak. Ya. Memutuskan sesuatu ternyata hanya satu sisi terlihat baik, di sisi yang lain enggak bagus. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang maha mengetahui dan hikmah, ilmu dan hikmah, dan salah satunya ini, seorang melanggar sumpah boleh, tapi ada kafarahnya. Karena kalau tidak dilanggar, tetap diharamkan terus, ini justru lebih besar madaratnya. Maka tetap yang halal ya halal, supaya kembali menjadi halal. Supaya tidak kemudian seorang, oh saya sudah saya haramkan nih, saya pernah berketetapan bersumpah tidak akan memakan ini, makan kerupuk lah misalnya atau apalah ya, atau sesuatu yang lain ya, maka lebih baik hikmahnya, maslahatnya sesuatu yang halal tetap halal sebagaimana Allah halalkan ya. Kalaupun dia ada suatu kendala sakit atau yang seterusnya, maksudnya bab pembahasan yang lain, tapi bukan masalah pengharaman, apalagi bersumpah dengan nama Allah tidak akan melakukannya. Maka bisa dihapus, dilanggar sumpah tersebut dengan kafarah. Itu atas ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sa'di radhiyallahu taala, kita lanjutkan Syekh Sa'di, dan beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Dan di sini pentingnya kita membaca tafsir dari para ulama ahli sunnah al-mu'tabirin al-ma'rufin yang dikenal dengan ilmu mereka. Dikarenakan urusan tafsir tentunya urusan yang besar ya. Lebih selamat seseorang melihat pada tafsir para pendahulunya dari para ulama yang mereka menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis ya, dan begitu yang seterusnya. Adapun menafsirkan ayat dengan ra'yu semata, ini suatu yang sangat berusaha dihindari oleh para pendahulu kita yang saleh ya, karena akal manusia semata-mata tidak bisa menjangkau dan terbatas. Baik. Disebutkan oleh Syekh rahimah ta'ala, falidhalika syara'alakum minal ahkam ma ya'lamu annahum muwafiqun limasalihikum wa munasibun li ahwalikum. Ya, oleh karenanya karena Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, dan Allah Maha hikmah, maka oleh karenanya Allah mensyariatkan sekian hukum-hukum untuk kalian. Ma ya'lamu annahu muwafiqun lima salihikum, yang Allah ketahui, yang Allah ilmui bahwa itu tepat, cocok, sesuai untuk kemaslahatan kalian. Wa munasibun li ahwalikum, sesuai untuk kondisi-kondisi kalian. Dan syariat ini berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang tepat, dan disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah bahwa ahlul Islam wasatun bainal milal kama anna ahla sunnah wasatun bainan nihal. Ahlul Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang ada semua. Sebagaimana ahlus sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada, baik yang ifrat atau yang tafrid, yang berlebihan ataukah yang yaitu apa namanya meremehkan. Dan itu dalam semua hal syariat, dari awal kelahiran hingga kematian. Ya, contohlah bagaimana ya kelahiran maupun sampai kematian. Tidak dibiarkan begitu saja, ya dirawat, diopeni, tapi juga tidak membutuhkan sesuatu yang merepotkan. Orang lahiran, ya bayi, ya, dicukur rambutnya, karena rambut itu kotor selama di dalam, yang disyariatkan adanya tahnik, adapun khitan longgar, ya kapan, dan beberapa hal. Suatu hal yang mudah bisa dilakukan, diberi nama dan tuntunan nama-nama yang baik dan seterusnya. Orang meninggal, ada yang dibakar, ada yang dilarung ke laut, ada yang didandani, dipakaikan jamnya dan berbagai macam. Islam tidak, itu buat ahli warisnya, jam tangannya yang mahal, bajunya dan seterusnya. Cukup selembar kain atau selama menutupi sah atau tiga boleh, bukan yang mahal sekali, bukan juga yang murah. Diperintahkan tuh bagus dalam mengkafani, ya ahsinu, ya diberikan yang baik dalam mengkafani. Begitu pula didoakan, disolatkan dan dikuburkan, ya bukan sesuatu yang membutuhkan biaya mahal, tidak merepotkan, dan beberapa macam yang lainnya. Pertengahan. Begitu pula kuburan, jangan diinjak, jangan diduduki, ya tapi juga jangan dibangun bangunan. Sebagian mengagungkannya dengan berlebih, sampai dengan akal-akalnya masa tega, ya. Rumah sendiri ada tegelnya sekian bagus, kuburan bapaknya dibiarin begitu aja. Tegel lah, kasih hujanan kepanasan, kasih bangunan, kasih ini, akal. Padahal tidak demikian bimbingan Nabi selesai. Sebagian pula juga menyepelekan sehingga kuburan diinjak, tidak dihormati, mungkin keluarganya tersinggung atau ini itu. Maka Islam mengajarkan ya, pertengahan, tidak dihinakan kuburan, juga tidak diagungkan berlebih. Dan ini semua dalam semua ya syariat banyak sekali contoh-contohnya. Begitu pula dalam akidah, sebagian golongan mengagungkan Nabi berlebihan sampai menuhankannya, dan sebagian golongan agama meremehkan nabinya sampai membunuhnya. Ya, sebagian nabi mereka bunuh. Dan al-Islam menghormati nabi, mengagungkan, mencintai nabi, tapi sesuai dengan kedudukannya, tidak dituhankan. Abdun wa rasul. Begitu pula menyikapi wanita haid. Ada golongan agama yang menghalalkan sampai dijimai enggak masalah haid. Yang satunya tidak mau makan bersama, dikasih di ruangan tersendiri. Islam pertengahan. Dan begitu seterusnya, banyak sekali contoh. Allah syara'a lakum minal ahkam ma ya'lamu annahu muwafiq lima salihikum wa munasib li ahwalikum, yang cocok untuk kemaslahatan kalian, yang sesuai dengan kondisi kalian. Allah yang Maha mengetahui. Makanya Allah dalam banyak ayat menyebutkan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat lain, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu tandingan bagi Allah, membuat-buat syariat dalam agama yang tidak Allah izinkan? Sehingga telah selesai syariat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah Allah sempurnakan, kata Ibnu Abbas, fala yahtaju ila ziyadati abadan, tidak butuh tambahan. sudah sempurna, sudah kita tinggal ngikuti. Adapun mikrofon dan seterusnya, ini listrik, ini namanya masalihul mursalah. Selama kajiannya, adanya tetap sama, ya, dan itu sesuai dulu naik tempat tinggi, maka ini hanya sekedar wasilah, tapi bukan substansi dakwahnya. Ini beberapa hal syariat Allah Subhanahu Wa Taala dibangun di atas ilmunya Allah dan hikmahnya Allah, sehingga syariat Allah itu saleh li kulli zaman wa makan, kata Syekh Utsaimin, pantas di setiap tempat dan setiap zaman. Adapun ayat setelahnya, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha, ketika Nabi mengajak bicara rahasia sebagian istrinya, dan seterusnya insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang seputar hal ini. Allah alam bisawab, al-ilmu indallah, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-ilmu indallah, salatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.